Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Terakhir kita bahas tentang masalah isti'anah dan istighatsah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan isti'anah, ada pembagian yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di tafsir beliau untuk suratul Fatihah. Beliau katakan ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anal isti'anah tanawani, isti'anah itu ada dua macam. Yang pertama isti'anah itu taf'idin, isti'anah itu taf'idin, isti'anah yang mengandung makna tafwid, kepasrahan, totalitas pasrah. Di makna dalam pengertian annaka ta'tamidu 'ala Allah azza wajal. Dalam pengertian anda mengandalkan Allah azza wajal, berlepas diri dari daya dan kekuatan anda. Pasrah total kepada sesuatu. Wahada khasun billahi azza wa jalla. Maka isti'anatu tafwidin, yang maknanya adalah kepasrahan total kepada sesuatu. Nah inilah yang khasun billahi, yang hanya boleh untuk Allah azza wa jalla, dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, wasti'anatun bima'nal musyarakati. Isti'anah dalam pengertian kerjasama. Fima turidu antakuma bihi, untuk terwujudnya apa yang ingin anda lakukan. Fahada jaizatun, maka ini isti'anah yang diperbolehkan. Idza kana al-musta'anu bi hayyan qadiran ala i'anati li'annahu laysa ibadatan. Jika yang dimintai tolong adalah orang yang hidup, orang yang mampu untuk menolong, kenapa ini boleh? Karena ini bukan ibadah. Oleh karena itu Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jika ada yang bertanya, isti'anah dengan makhluk itu apakah boleh dalam semua keadaan? Maka beliau katakan tidak, isti'anah dengan makhluk hanya boleh jika yang dimintai tolong itu mampu. Namun jika dia tidak mampu, maka tidak boleh minta tolong kepadanya. Contohnya, minta tolong kepada bisahibi kubrin, orang yang sudah meninggal dunia. Fahadha haramun, maka ini haram. Bal syirkun akbaru, bahkan ini adalah syirik akbar. Li'ana sahibal kubri, karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa menolong dirinya sendiri sedikit pun, bagaimanakah dia menolong orang lain. Demikian juga kama law sta'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdir alaihi. Minta tolong kepada orang yang masih hidup namun ghaib, di lain tempat, dalam perkara yang dia tidak mampu mewujudkannya. Semisal berkeyakinan ada seorang wali yang ada di ujung timur dunia, bisa membantunya untuk mewujudkan tugasnya, apa yang dia inginkan di negerinya. Maka ini syirk akbar. Li'anna wa la yaqdiru ayu'inahu wa huwa hunaka. Karena wali tersebut meskipun hidup, dia tidak mampu menolongnya. Wa huwa hunaka, ketika dia ada di sana, di tempat yang jauh. Dan bahkan tidak ada komunikasi antara dia dengannya, kecuali dengan komunikasi modern, hanya dengan bisikan lisan. Kemudian, jika ada yang bertanya apakah boleh minta tolong kepada makhluk dalam hal yang memang boleh minta tolong, maka beliau katakan, al-aula alla yasta'ina bi ahadin. Yang terbaik adalah tidak minta tolong kepada orang lain, illa kecuali dalam dua keadaan. Idealnya, tidak ngerepoti orang lain. Tidak ngerepoti orang lain. Dengan dikit-dikit minta tolong kepada orang. Illa kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, indal hajati. Memang kita betul-betul membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sangat repot ataukah susah jika semuanya kita lakukan sendiri. Maka kita minta tolong. Kemudian yang kedua, idza alima anna sahibahu yusirru bidzalik. Jika kita yakin orang yang dimintai tolong itu senang kalau bisa nolong orang yang minta tolong kepadanya. Karena orang yang minta tolong adalah orang yang dicintai atau sangat dicintai oleh orang yang dimintai tolong. Maka malah menjadi satu kebanggaan ketika dia dimintai tolong oleh orang yang dia cintai dan dia hormati. Bahkan malah jadi kesan yang mendalam. Pernah punya interaksi dengan beliau. Dan dalam bentuk bantu beliau begini dan begitu. Maka dalam kondisi yang kedua ini, yasta'inu bihi min ajli idkhali sururi alaihi. Maka minta tolong sama orang tersebut. Dalam rangka membuat dia gembira dan bahagia. Karena dia gembira dan bahagia bisa menolong orang yang dicintai, orang yang dihormati, orang yang dia dimuliakan. Maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah tidak merepotkan orang lain dengan dikit-dikit minta tolong. Dan minta tolong dilakukan dalam, idealnya hanya dilakukan dalam dua keadaan ini. Ketika memang betul-betul repot, sehingga harus minta tolong kepada orang. Kemudian yang kedua, ketika dia menyadari bahasanya dirinya adalah orang yang dicintai oleh banyak orang, atau dimuliakan, dihormati, disegani. Maka orang yang semacam ini, ketika dia menyapa orang lain saja, bikin orang yang disapa itu gembira. Sekedar menyapa saja itu bikin gembira, apalagi ada obrolan yang agak panjang karena minta tolong. Maka yang dimintai tolong sangat-sangat gembira. Maka dalam kondisi ini minta tolongnya adalah tujuannya adalah untuk membuat gembira dan bahagia orang tersebut. Berkenaan dengan isti'anah yang khusus untuk Allah yang beliau sebut dengan isti'anah tafwid. Maka isti'anah atau tafwid itu mengandung dua unsur. Mengandung dua rukun. Hakikatul isti'anati billahi ta'ala tajtami'u fi aslaini azimain. Hakikat isti'anah minta tolong kepada Allah, yaitu isti'anatu tafwid, adalah isti'anah yang mengandung dua unsur pokok. Huma athiqatu billahi wal i'timadu alaihi. Yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas al-i'timad alihi. Kemudian bersandar dan pasrah padanya. Dan mengandalkannya. Sehingga kemarin kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Bahasanya isti'anah itu hakikatnya mirip dengan tawakal. Karena i'timad ala alaihi, i'timad ala Allah sama dengan tawakal. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala di Madarijus Salikin mengatakan, al-isti'anatu tajma'u aslaini. Isti'anah yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam bahasa Ibn Utsaimin disebut isti'anah atau tafwid. Itu mengandung dua unsur. Al-thiqatu billahi. Kemudian wal-i'timadu alihi. Yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersandar dan mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang itu terkadang percaya dengan orang lain, namun dia tidak mengandalkan pasrah bongkoan kepadanya. Tidak. Ma'asikati hibi, padahal dia percaya dengan orang ini. Karena dia tidak membutuhkan orang tersebut. Dan terkadang orang itu ya'tamidu alaih. Bersandar kepada orang lain, mengandalkan orang lain, manut dan pasrah bongkoan sama orang lain, ma'adami sikati. Padahal sebenarnya tidak percaya. Tidak yakin dengan orang itu. Namun kenapa pasrah bongkoan kepadanya, totalitas mengandalkannya, lihajatihi ilahi. Karena dia butuh bantuannya, tidak ada pilihan yang lain. Wali adami man yakumu maqamahu, karena tidak ada bisa orang, tidak ada yang bisa menggantikannya. Fayahtaju ila dimadi, akhirnya dia ini pasrah dengan orang tersebut, ini mengandalkan orang itu, ma'annahu ghair wasiqin bihi, padahal sebenarnya dia tidak yakin dengannya. Kemudian kita lanjutkan di kaidah yang ke 47. Man angkara ma'luman nadini bidarurati faqad kafara. Siapa yang mengingkari sesuatu yang diketahui bagian menjadi bagian dari agama bidarurati secara pasti diketahui oleh semua kaum muslimin, kalau itu adalah bagian dari agama, maka mengingkarinya, faqad kafara, adalah kekafiran. Maka jika Anda mendengar ulama mengatakan, ini ma'lum minad dini bidarurah, Faya'nuna bihi, maka yang mereka maksudkan dengan istilah ma'lum minad-dini bidarurah adalah matawatarat al-adillatu ala isbatihi. Itu adalah satu perkara yang terdapat dalil yang mutawatir menetapkannya. Wasabata, maka jelas dan valid keberadaannya. Wasytahara al-ilmu bihi, pengetahuan tentangnya satu hal yang populer. Falam ya'ud, maka tidak lagi. Falam ya'ud al-ilmu bihi, ada ya'udu kembali. Jika diberi negasi di depannya, sehingga la ya'udu atau kemudian lam ya'ud, itu terjemahnya tidak lagi. Falam ya'udil ilmu bihi, maka pengetahuan tentangnya tidaklah lagi maksuran ala ahli ilmi, terbatas kepada pada orang yang berilmu. Namun pengetahuan tentangnya itu populer, sehingga jadilah dia ilmu yang aksiomatis, yang hampir-hampir tidaklah dijumpai ada orang yang menolaknya. Sehingga pengetahuan tentang hal tersebut diketahui oleh anak kecil dan orang dewasa, ini diketahui oleh ulama dan awam. Wa tawatarat alaihi al-adillatu, dan dalil tentangnya itu demikian banyaknya atau mutawatir. Dan awam itu yang ditasjid adalah mimnya, bukan wawu. Kalau yang ditasjid adalah wawu, itu bukan, itu maknanya adalah as-sabah al-mahir. Ini perenang profesional. Ini adalah orang yang pandai berenang. Kalau wawunya di tasjid awam, artinya orang yang pandai berenang. Kalau awam dalam artian umum, itu awam mimnya yang ditasydid, bukan wawunya yang ditasydid. Ya, oleh karena itu maka di antara indikator orang itu adalah orang awam adalah manakala mengucapkan awam adalah awam. Maka di antara indikator orang itu orang awam, itu mengucapkan awam yang harusnya mim ditasydid dengan dia ucapkan awam dengan wawunya ditasydid. Artinya dia awam dalam pengertian bahasa Arab saja tidak bisa. Bahasa Arab saja tidak tahu. Karena jika orang itu ingin melepas statusnya sebagai orang awam dalam bidang agama, maka dia harus tahu bahasa Arab. Di samping dia harus paham ilmu usul fikih. Faman angkara hada, maka siapa yang mengingkari hal ini, mengingkari ma'lum minad-dini bidarurah, maka dia kafir. Hatta sampai-sampai meskipun dia dalam mengingkari sesuatu yang halal. Seandainya ada orang yang mengatakan air putih itu haram diminum, maka di sini orang ini mengingkari satu hal yang ma'lum minad-dini bidarurah, yaitu halalnya air minum. Atau dia katakan roti itu haram, maka dia kafir. Atau mengingkari kewajiban yang ma'lum minad-dini bidarurah, semacam orang yang mengingkari wajibnya salat lima waktu, mengingkari wajibnya zakat, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, mengingkari wajibnya berhaji. Atau mengingkari sesuatu yang haram, yang itu ma'lum minad-dini bidarurah, Semacam orang yang mengingkari haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya minum khamar, dan hal-hal haram yang lain. Maka di paragraf ini dibagi, mengingkari maklum minad dini bidarrah itu dibagi menjadi tiga hal. Pertama adalah halal yang maklum minad dini bidarrah. Halalnya air putih, halalnya ikan, halalnya roti dan yang lainnya. Halalnya nasi dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, mengingkari wajib yang maklum minad dini bidarurah. Ya, wajibnya salat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengingkari haram yang maklum minad dini bidarurah. Haramnya zina, haramnya khamar, haramnya mencuri, haramnya humu dan yang lainnya. Maka jika satu hal yang dia ingkari adalah maklum minad dini bidarurah, satu hal yang diketahui oleh semua orang, baik pelajar agama ataupun orang awamnya, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ya, tentang definisi maklum minad dini bidarurah tadi di paragraf awal membicarakan tentang definisi. Namun dengan bahasa yang panjang dan singkatnya, maklum minad dini bidarurah huwa ma ya'rifu al-ulama'u wal-'ammatu min ghairi istiqarin ila nadharin wastidlalin. Wamin ghairi qabulin litashkiki. Yang disebut dengan maklum minad dini bidarurah adalah sesuatu yang diketahui oleh, satu hal yang diketahui oleh pelajar ilmu agama dan bukan pelajarnya. Semua kaum muslimin tahu, baik dia pelajar ilmu agama ataupun bukan. Dan mereka semua tahu tanpa perlu cari dalil, bertanya tentang dalil dan telaah. Wa min ghairi qabulin litashkiki, dan tanpa menerima peragu-raguan. Al-Jalal Al-Mahalli mengatakan tentang definisi maklum minad dini bidarurah, wa huwa ma ya'rifu minhu al-khawasu wal-awam min ghairi qabulin litashkiki, yang diketahui oleh semua orang, baik orang yang terpelajar ataupun yang bukan, tanpa menerima tashkik, diragu-ragukan. Al-Mardawi mengatakan, dan yang dimaksud dengan maklum minad dini bidarurah, ayastawiya khasatu ahli ilmi wa ammatuhum fi ma'rifatihi. Dan satu perkara yang orang yang berilmu yang tidak berilmu sama, sama-sama mengetahuinya. Hatta yasirukal ma'lum bil ilmi ad-daruri, sehingga seakan-akan termasuk ilmu daruri, ilmu aksiomatis. Fi adami tatarki syakki ilaih, ya, tidak mungkin ada ragu-ragu tentangnya. Bukan sama dengan ilmu daruri dalam masalah akal bisa langsung memahaminya. Namun sama dengan ilmu daruri, ilmu aksiomatis dalam masalah tidak menerima ragu-ragu tentangnya. Contohnya seperti bilangan bilangan sholat lima waktu kemudian rakaatnya, wajibnya zakat, puasa, haji, dan waktu pelaksanaannya, haramnya zina, haramnya khamar, mencuri, dan yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i mengatakan tentang ditanya ketika tolak ukur maklum nad-dini bidarurah. Wa ayyakuna qat'iyan masyhuran, sesuatu yang pasti dan populer, bihaitsu la yakhfa 'alal 'ammati al-mukhalitin lil ulama'i, tidaklah samar alias diketahui oleh orang umum yang bergaul dengan para ulama. Bi'ayya arifuhu batahatan, mereka mengetahuinya secara aksiomatis. Min ra'i iftikarin ila nadarin wala istidlalin, tanpa perlu nadar, mentela'ah, wal istidlal, dan mencari dalil. Dan ini ada yang maklum nabdini bidaroh, ini ada yang fil i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Semisal keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Bahasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah menurunkan berbagai macam kitab suci. Allah mengutus para rasul. Ya Allah, ada makhluk Allah yang namanya malaikat dan seterusnya. Wa minha fil amali, ini ada juga ini ada juga maklum nadini bidarurah fil amali, dalam bidang amalia, wajibnya wudu dan mandi karena junub. Demikian juga batalnya toharah karena kencing. Junub itu karena bisa terjadi karena jima. Maka ini boleh katakan maklum nadini bidarurah. Ya, maka amali dengan tiga macamnya, maklum nadini bidarurah dari sisi amaliyah, dengan tiga macamnya, yaitu maklumnya bidarurah kalau itu wajib, kalau itu halal, atau itu haram. Jadi sebagaimana yang kita baca di Qawaid fi Tauhid. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-48. Al-aslu, pada asalnya, samanya kadar rasa takut dan harapan dalam hati seorang mukmin, kecuali jika maslahat mengharuskan lebih memberatkan salah satu dari keduanya. Wadhalika, dalam hal tersebut, karena seorang mukmin beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan rasa takut dan harapan. Yang ini diungkapkan oleh Al-Quran dengan bahasa rohbah dan rohbah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَيْدَعُونَنَا رَهْبًا وَرَهَبًا. Mereka beribadah kepada kami rohban warohaba, dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ya. Artinya mereka menyembah kami Allah ya, dengan dua hal tersebut. Maka Allah tidaklah disembah dengan rasa takut saja, karena rasa takut itu menyebabkan putus asa dari kasih sayang Allah. Yaitu maksudnya rasa takut yang overdosis. Walias dan putus asa dari min rahillahi, dari karunia Allah. Demikian juga Allah tidaklah layu abadu, tidaklah disembah dengan semata-mata harapan. Karena harapan yang berlebihan itu mujib menyebabkan rasa aman dari makar Allah dan terjumus dalam maksiat kepada Allah. Innamal mu'min, namun orang yang beriman itu menyembah Allah dengan dua hal, rasa takut dan harap. Wa'idiyah, yaitu orang-orang yang mendahulukan wa'id atau ancaman, mereka itulah Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menyembah Allah dengan semata-mata rasa takut. Sedangkan Murji'ah, yang mengatakan bahasanya pelaku maksiat, itu memiliki iman yang sempurna sebagaimana imannya Jibril dan Abu Bakar. Maka mereka menyembah Allah dengan hanya dengan rasa harap. Sehingga sesatlah mereka dalam ibadah mereka. Sedangkan ibadahnya Ahlussunnah, maka dia adalah ibadah yang lurus, di atas jalan yang lurus. Karena mereka menggabungkan dalam ibadahnya antara rasa takut dan harap. Maka jika Anda tanyakan apakah mungkin kita dominankan salah satunya, jawabannya, ya justru boleh. Dominan salah satunya jika maslahat iktadat mengharuskan demikian. Mengharuskan tarlibahu dominannya salah satunya. Namun jika maslahat tidaklah mengharuskan, maka hukum asalnya adalah istiwa kadarnya sama. Contohnya ketika inggal maut, ketika kematian datang. Maka dalil menunjukkan dikedepankannya aspek rojak atau unsur rojak dan harapan berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, janganlah engkau salah satu kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Contoh yang lainnya, yang kedua adalah ketika bertaubat dari dosa dan maksiat. Nah, maka dalam kondisi ini kita kedepankan rasa takut atau keharapan? Jawabannya, kita kedepankan ar-rajak. Kita depankan harapan. Karena orang yang bertobat jika dominan pada dirinya rasa takut, maka dikhawatirkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya Allah akan menerima tobatnya. Kemudian yang ketiga, ketika wufur sihah. Ya, ketika sempurna kesehatan dan harta. Wufur mana asalnya banyak. Ya, sehat yang banyak, tentu maksudnya sehat yang sempurna, wawufurul mal, dan dalam kondisi punya banyak harta. Wakurbil ma'asyat, dan dekat-dekat dengan maksiat. Maka seorang hamba hendaknya mengedepankan aspek al-khawf, rasa takut. Karena seandainya yang ghalaba, yang dominan adalah aspek roja atau harapan, dalam kondisi ini maka dia akan terjatuh dalam al-ghurur, terkecoh dengan diri sendiri, akhirnya irtaqabal mahdur, melakukan hal yang terlarang. Kemudian kaidah yang ke-49, masuk surga bagi orang yang bertauhid itu ada dua macam. Ada yang ibtidai, langsung masuk surga, ada yang intiqali, berpindah dari neraka ke surga. Adapun ucapan kami ibtidaiyun, artinya antakunal jannatu, surga adalah tempat pertamanya tanpa mampir ke neraka. Adapun intiqali artinya adalah surga itu adalah tempat keduanya setelah sebelumnya di neraka. Faman mata al asli tauhid, maka siapa yang meninggal dunia dalam membawa minimalnya tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Boleh jadi masuk surga ibtidai, langsung masuk surga, atau intiqalan, atau pada akhirnya masuk surga. Maka orang yang bertauhid itu masuk surga ibtidai, yang langsung masuk surga jika Allah mengampuni dosa besar mereka. Manakala hamba tersebut meninggal dunia dalam keadaan melakukan dan belum bertobat dari dosa besar itu. Sedangkan orang yang bertauhid itu masuk surga intiqalan, pada akhirnya masuk surga jika Allah tidak menerima tobatnya dan tidak mengampuninya, maka dia akan diazab di neraka sebagaimana Allah kehendaki untuk mengazabnya, kemudian dikeluarkan ke surga intiqalan, berpindah ke surga. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan membawa aslul tauhid, tauhid yang kadar yang paling rendah yang masih sah, maka dia akan masuk surga qata'an, secara tegas. Boleh jadi dukhulan ibtidaiyan, langsung masuk surga, dan boleh jadi dukhulan intiqalian, pada akhirnya berpindah ke surga. Kemudian kaidah yang ke-50, haramnya surga di dalam berbagai macam dalil untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Maka yang dimaksudkan adalah mutlaqut tahrim, la tahrim al mutlaq, adalah bukan kemudian at-tahrim al mutlaq, pengharaman untuk masuk surga secara sempurna sehingga tidak masuk surga, bukanlah kemudian pengharaman untuk tahrimul jannah, pengharaman surga dan berbagai macam dalil untuk orang yang masih memiliki iman, yuradu bihi, maknanya adalah mutlaqut tahrim. Bukan kemudian at-tahrim al-mutlaq, tahrim yang sempurna sehingga dia tidak bisa masuk surga sama sekali. Namun mutlaqut tahrim ada pencegahan untuk bisa masuk surga, yaitu dia tidak bisa langsung masuk surga. Kalau ada semacam berbagai macam dalil yang menceritakan bahasanya surga itu haram bagi orang yang melakukan demikian dan demikian, dan itu bukan kemusyrikan. Semacam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tidaklah akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat darah. Famata, maka jika Anda melihat dalil-dalil mengharamkan surga kepada salah satu pelaku dosa besar, maka ketahuilah bahasanya bukanlah yang diinginkan dengannya at-tahrim al-mutlaq, pengharaman yang sempurna, semacam haramnya surga bagi pelaku musyrik akbar, atau pelaku kufur akbar, atau pemilik nifaq akbar. Namun yang dimaksudkan adalah mutlaqut tahrim, ada unsur pengharaman, yaitu ba'du tahrim, sebagian, yaitu ada unsur pengharaman, bukan keseluruhannya. Maka jika seorang itu meninggal dunia dalam keadaan membawa sedikit kesombongan, maka surga itu haram baginya mutlaqut tahrim, bukan at-tahrim al-mutlaq. Ada pengharaman surga untuknya, namun bukan pengharaman yang sempurna. Contoh yang lain, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga pelaku namimah. Maka yang dimaksud tidak masuk surga di sini adalah mutlaqut tahrim, ada pengharaman pencegahan surga baginya, bukan pencegahan untuk masuk surga secara total. Jika Anda bertanya kenapa harus dijelaskan kaidah ini, maka jawabannya supaya terbedakanlah akidah kita Ahlussunnah dengan akidah Khawarij yang memaknai menghamal pengharaman untuk pelaku dosa besar dalam pengertian pengharaman yang sempurna. Lalu dengan hadis-hadis tentang pengharaman ini, mereka Khawarij berdalil kafirnya pelaku dosa besar, dan bahasanya annahu, pelaku dosa besar itu, lahadullahu fil jannati, tidak punya hak untuk masuk surga abadan sama sekali. Ini satu hal yang tidak benar. Maka yang dimaksudkan jika pelaku dosa besar begini dan begini itu tidak masuk surga, artinya adalah dilarang masuk, ada pelarangan masuk surga untuknya. Bukan diharamkan dan dicegah untuk masuk surga sama sekali, namun ada pelarangan, yaitu pelarangan untuk langsung masuk surga jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, karena dia harus mampir di neraka terlebih dahulu. Ya, kemudian kaidah yang ke-51 membahas tentang beda maksiat yang nilainya pembatal iman dan maksiat yang nilainya bukan pembatal iman. Maka nakufran, jika sebuah maksiat itu statusnya pembatal iman, kufran bizati, zatnya adalah pembatal iman atau kekafiran. Fala yustaratu fi al-istihlalu, maka tidak disyaratkan adanya keyakinan halalnya hal tersebut. Cukup dengan melakukannya dia batal Islamnya, dia batal imannya, meskipun dia sebenarnya meyakini haram perbuatan ini. Dia meyakini perbuatan ini perbuatan haram, namun dia melakukannya tanpa ada yang memaksanya, maka batal imannya. Wa ma laisa bi kufrin bidzati, sedangkan satu maksiat yang bukanlah murni kekafiran. Fa istaratu fi al-istihlal, maka dia membatalkan iman dengan syarat dia meyakini bolehnya. Kalau dia meyakini ini dosa dan haram, maka tidak batal imannya. Ya, maka disyaratkan untuk istihlal, a'ni fi takfir bihi, untuk ada vonis kafir dengannya. Madzhabuna dan akidah kita yang telah aku jelaskan, alladzi qarratu hadhil qa'idatu, yang dijelaskan oleh kaidah ini adalah pertengahan di antara akidah wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah. Adapun Murji'ah mensyaratkan istihlal keyakinan halal mutlakan, secara mutlak tanpa pemberincian, sampai-sampai seandainya ada orang yang bersujud pada berhala yang ini merupakan kekafiran, Murji'ah tidak mengkafirkannya kecuali jika mereka bertanya kepadamu, apakah engkau bersujud untuk selain Allah ataukah tidak. Seandainya ada orang yang minta tolong dihilangkan kesusahannya kepada selain Allah dan berdoa kepadanya dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka mereka Murji'ah tidak bisa bersegera memberikan vonis kafir kecuali setelah bertanya, apakah anda meyakini halalnya, bolehnya berdoa kepada selain Allah, ataukah anda tidak meyakini halalnya. Hadza madzhabun irja'i, ini akidahnya Murji'ah, khabithun yang merupakan akidah yang jelek, batilun yang batil. Dan sebaliknya adalah wa'idiyah yang mereka memberikan vonis kafir dengan dosa secara mutlak. Baik pelakunya menghalalkannya ataupun tidak menghalalkannya. Siapa yang berzina maka dia kafir menurut mereka meskipun dia meyakini haramnya zina. Siapa yang mencuri maka dia kafir menurut mereka meskipun dia meyakini haramnya mencuri. Fal awwalun, maka orang yang pertama, Murji'ah, mereka mensyaratkan istihlal, anggapan halal secara mutlak. Sedangkan wa'idiyah tidak mensyaratkan istihlal sama sekali. Dan ada ahlu sunnah. Qalu ahlu sunnah mengatakan, terjemah letterlocknya di sana. Namun terjemah tepatnya di berbagai macam kalimat adalah ada. Hunaka dzunubun, ada sejumlah dosa, tidaklah kita syaratkan untuk vonis kafir dengannya keyakinan halal, yaitu berbagai macam dosa dan maksiat yang statusnya adalah murni kekafiran. Wa hunaka dzunuban, dan ada dosa yang kita tidaklah kafirkan dengan dosa ini kecuali jika pelakunya menganggapnya halal. Itulah dosa-dosa yang laisa bikufrin bidzat, yang bukan kekafiran, secara zatnya bukanlah kekafiran. Wabina'an ala dzalik, berdasarkan hal di atas, maka siapa yang bersujud kepada selain Allah maka dia kafir, meskipun dia tidak meyakini bolehnya sujud kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia kafir meskipun dia tidak meyakini bolehnya. Akan tapi siapa yang berzina, kita tidaklah meyakini kafirnya orang yang berzina kecuali jika dia menganggap zina itu halal, karena itu hak asasi manusia. Karena ini adalah milik saya sendiri, suka-suka saya, mau saya pakai untuk apa. Dan tidak ada sedikit pun merasa berbuat salah, namun malah merasa bahasanya itu satu hal yang benar. Dan siapa yang mencuri, maka tidak kita kafirkan kecuali jika dia meyakini halal yang mencuri. Inilah akidah yang pertengahan yang jelas di antara dua akidah yang batil dan sesat. Ya, maka maksiat atau dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang statusnya adalah pembatal iman, murni pembatal iman. Maka dosa-dosa yang murni pembatal iman, maka siapa yang melakukannya dalam keadaan tidak terpaksa, meskipun dia meyakini kalau ini haram, batal imannya karenanya. Maka siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah, untuk sesaji, jin ini dan jin itu, yang beruksa ini dan itu, maka orang yang melakukannya, orang yang melakukannya dalam keadaan meyakini sebenarnya ajaran Islam tidak boleh kayak gini, tapi ya tuntutan profesi, karena kerja di bidang pariwisata, ini wisata religi atau wisata budaya, ya saya akhirnya begini. Sebenarnya dosa. Maka jika dia menyembelih untuk sesaji yang berusaha dan ini, meskipun dia berkeyakinan kalau itu haram atau itu dosa, batal imannya. Karena uzur dalam masalah ini hanyalah dipaksa. Nah, kalau dia tidak dipaksa, maka tidak boleh. Maka batal iman. Tadi dicontohkan kemudian bersujud kepada patung berhala, patung Buddha atau yang lain. Maka siapa yang melakukannya, batal imannya meskipun dia meyakini kalau ini dosa. Ini dosa. Ini tidak boleh dalam Islam. Namun dia lakukan hal tersebut. Maka batal imannya tanpa perlu menimbang apakah dia menganggap itu halal ataukah tidak. Yang penting dia dipaksa ataukah tidak. Oh, tidak dipaksa, ya sudah. Maka kita yakini batal iman orang tersebut. Lain hanya dengan maksiat yang murni maksiat. Maksiat yang bukan pembatal iman. Maksiat yang murni maksiat. Berzina, homo, mencuri, minum khamar, berjudi dan yang lain. Kalau orang itu homo dan terjumus dalam dosa homo, dan dia meyakini berdosa, merasa bersalah, saya sebenarnya dihantui rasa bersalah, dia yakini ini satu hal yang haram, namun dia kalah dengan syahwatnya, maka ini maksiat, pelaku dosa besar. Namun jika dia berkeyakinan bahasanya ini masalah orientasi seksual, Tuhan tidak boleh ngatur-ngatur masalah semacam ini, ini terserah manusia orientasi seksualnya mau dengan sejenis atau kalawan jenis, batal imannya. Batal imannya. Meskipun dia tidak melakukan humu bahkan. Meskipun dia tidak melakukan humu. Demikian juga zina. Ini kalau orang itu berzina dalam keadaan merasa bersalah, berdosa. Ini. Maka dia pelaku maksiat. Pelaku dosa besar. Tapi masih muslim. Namun dia jika dia meyakini zina itu boleh-boleh saja. Ini. Yang penting nanti kalau hamil tanggung jawab, dinikahi. Ini. Atau kemudian ini hak asasi manusia. Atau Tuhan tidak boleh campur tangan dalam masalah orientasi seksual manusia. Mau nikah resmi, mau kemudian zina, mau ini. Tuhan tidak boleh ngatur-ngatur. Maka batal iman orang yang punya keyakinan demikian. Oleh karena itu, maka maksiat itu baridul kufri. Maksiat itu batu loncatan menuju kekafiran. Ketika orang itu melakukan maksiat, maka dengan kekafiran tipis sekali. Begitu dia meyakini ini boleh, batal imannya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang terjumus dalam hal ini cenderung menghalalkan dan membolehkan apa yang dia lakukan. Ada misalnya wawancara dengan pelacur dan sebagainya. Maka ketika ditanya tentang masalah ini, maka dia katakan jangan merasa sok suci lah gitu. Kemudian kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan maknanya bahasanya ini satu hal yang boleh, maka batal imannya. Nah, kemudian kaidah yang ke-52, istihlal menganggapan halal yang merupakan syarat untuk vonis kafir jika melakukan dosa besar dan kemaksiatan secara umum adalah istihlalul qalbi. Adalah anggapan halal dengan hati, bukan istihlalul amal. Ini. Penghalalan dengan perbuatan dan tindakan, yaitu dengan hobi melakukannya. Maka istihlal itu ada dua macam. Istihlal qalbi, anggapan halal dengan hati. Yang ini kita tahu kalau dia ngomong, diwawancarai atau dia nulis, ya dia berkata-kata. Kemudian yang kedua adalah istihlal amali. Ya, ketika orang itu gemar melakukannya. Gemar melakukan sesuatu. Itu disebut istihlal amali. Dan yang jadi syarat untuk vonis kafir karena melakukan maksiat adalah istihlal qalbi. Bukan istihlal amali. Kaidah ini penting sekali karena kita saksikan ada orang yang memberikan vonis kafir kepada pemerintah yang mengizinkan dibukanya bank-bank ribawi dan melabeli pemerintah tersebut dia telah menghalalkan riba. Dan kita jumpai ada orang yang mengkafirkan orang yang minum khamr. Lituli zamani syurbihi. Karena sudah lama dia suka minum khamr. Ini satu hal yang tidak benar. Karena mereka-mereka meskipun mereka menghalalkannya. Namun ini adalah istihlalnya adalah istihlal amali. Contoh istihlal amali kita jumpai dalam hadis. Yastahiluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Mereka menghalalkan yaitu menghalalkan dengan perbuatannya. Al-hira zina, harira sutra bagi laki-laki, minum khamr dan alat-alat musik. Kenapa ini kita makna istihlal amali? Karena awal hadisnya Nabi katakan ummati. Umatku. Yaitu umat dakwah. Maka Kalau dia istihlalnya istihlal qalbi, artinya kafir, maka mereka bukanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah di sini istihlal amali. Bal mutaqarrar, dan satu hal yang telah mapan di kalangan ahlu, dalam keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya istihlal amali, ya, penghalalan dengan perbuatan, dengan hobi melakukan sesuatu, itu tidak mengeluarkan pelakunya dalam Islam. Maka orang yang punya hobi minum khamar 70 tahun lamanya, selama dia la yazalu terus-menerus meyakini kalau itu haram, maka la yazalu, maka terus-menerus dia dalam lingkaran Islam. Walakinnahu min asabil kabairi, namun dia pelaku dosa besar. Walladhi ya'dhinu nizaman, dan yang mengizinkan secara aturan dibukakannya bank-bank ribawi di negerinya, maka ini menghalalkan riba, namun istihlal amali, yang tidaklah boleh mengeluarkannya dari agama Islam, bahkan dia adalah pelaku dosa besar, terancam dengan neraka. Namun siapa yang menghalalkan riba istihlalan qalbiyan, dengan penghalalan hati, fa'inna yakfur, maka dia kafir, meskipun dia tidak bersentuhan langsung dengan riba dan tidak makan riba. Dan siapa yang menghalalkan khamar istihlalan qalbiyan, dengan penghalalan secara hati, maka dia kafir, meskipun dia tidak minum minha dari khamar qatratan wahidatan, satu tetes pun. Fabana, bana ya binu, artinya jelas. Maka jelaslah bagi kita dengan hal ini untuk menetapkan dan meletakkan dasar bahasanya istihlal yang menyebabkan kafirnya pelaku dosa besar adalah istihlal dengan hati dan keyakinan, bukan semata-mata istihlal dengan perbuatan dan lahiriah faqat saja. Fantabihu, perhatikanlah lihadal amri, perkara ini. Fa'innahu yuzilu kathiran, karena dia menghilangkan banyak dari kebingungan yang melekat pada azhan, pada pikiran banyak orang. Wallahu a'lam. Dan ada satu lagi yang patut dibedakan antara penghalalan dalam istihlal qalbi pun nanti perlu kemudian kita breakdown lagi, kita detailkan lagi, kita bedakan antara dataran dataran teori dan dataran praktek atau tanzil, penerapan. Misalnya kita katakan siapa yang meyakini dengan hatinya haramnya khamar, maka dia kafir, batal imannya. Namun di dataran praktek boleh jadi ada orang yang beranggapan, dianggap sesuatu itu khamar menurut satu orang dan tidak dianggap khamar menurut orang lain. Maka boleh jadi ada perbedaan pandangan. Boleh jadi ada perbedaan pandangan apakah ini khamar ataukah bukan. Maka ada orang yang menganggap ini halal karena dia berkeyakinan ini bukan khamar. Maka orang yang meyakini kalau itu khamar tidak boleh langsung comot kaedah. Dia meyakini itu halal, padahal itu khamar. Yaitu maksudnya khamar dalam pandangan saya. Maka dia kafir karenanya. Ya, tidak bisa demikian. Karena orang ini, orang yang menghalalkan itu menghalalkan bukan karena meyakini halalnya khamr, namun karena menurut dia ini bukan khamr. Bedakan hal ini. Ketika dia meyakini ini khamr, kemudian dia katakan ini halal, nah ini yang masuk kaidah. Tapi kalau dia meyakini ini halal, yang ini khamr menurut sebagian orang, tapi dia meyakini halal karena menurut dia ini bukan khamr. Maka ini tidak bisa kemudian langsung dibawa kepada kaidah ini, istihlal qalbi. Maka berarti dia kafir karenanya. Demikian juga hal-hal yang lainnya, misalnya judi, menghalalkan judi. Maka bedakan antara menghalalkan judi dengan menghalalkan sesuatu karena anggapan kalau itu bukan judi. Maka orang yang meyakini kalau itu judi, tidak boleh kemudian bersumpah ini batal imannya ini. Karena dia meyakini ini judi. Dia menghalalkan maksiat itu judi, batal imannya. Tidak demikian. Demikian juga di bab riba, bedakan antara menghalalkan riba dengan menghalalkan sesuatu karena dianggap ini bukan riba. Boleh jadi karena memang ikhtilaf ulama dalam masalah ini tentang riba, sesuatu itu riba ataukah tidak, ada hal-hal yang diperselisihkan ulama, atau karena karena kemudian boleh jadi karena perselisihan ulama, atau boleh jadi karena dia punya dalih-dalih, punya subuhat, sehingga dia beranggapan ini bukan riba. Ya, maka bedakan dua hal ini. Dalam istihlal qalbi untuk maksiat sekalipun, yang kaidahnya istihlal qalbi untuk maksiat adalah penyebab batal iman, menyebabkan batal iman, itu di tataran praktek wajib kita bedakan antara meyakini halalnya maksiat atau bedakan dengan meyakini halalnya sesuatu karena menurut pandangannya itu bukan maksiat. Ya, kemudian selanjutnya kaidah yang ke-53, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah atau salah satu sifat Allah. Hal itu karena bersumpah adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia terjerumus dalam kekafiran atau kemusyrikan. Dalam hadis Ibnu Umar juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah atau diam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, jangan pula kalian bersumpah dengan tawarid, dengan tawhid, dengan sesembahan selain Allah. Dalam hadis Bukhari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan bagian dari kami. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan, maka kafarahnya, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini artinya kafarahnya adalah dengan mengucapkan kalimat tauhid. Fa'in kulta, maka jika anda katakan, apakah sumpah dengan, nah itu salah cetak ya. Fa'in kulta hal al-halifu bighairillahi, apakah bersumpah dengan selain Allah itu syirik besar ataukah syirik kecil? Maka jawabannya, dia adalah syirik kecil bil asalati, hukum asalnya. Akan tetapi, jika demikian kuat dan besar at-tandid, bil musawati fil qalbi, tandid menjadikan sesuatu sebagai nit, nat tandingan, bil musawati menyamakan si makhluk dengan Allah, itu demikian kuat dalam hatinya sampai demikian agunglah al mahlufu bihi, makhluk yang disebutkan dalam sumpah tersebut sebagaimana mengagungkan dan memuliakan Allah, maka sungguh dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Adapun sabda Nabi dalam hadis Thalhah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan dia Muslim dalam sanya aflaha wa abihi in sadaqa. Maka wa abihi di sini terdapat perselisihan ulama tentang memaknainya yang dipilih oleh penulis, makanya adalah lafaz yang sadah. Lafaz yang sad artinya lemah. Wal hufat, karena para pakar hadis meriwayatkannya dengan redaksi aflaha in sadaqa tanpa kata-kata wa abihi. Maka hukum asalnya adalah syirik asgar, karena sekedar syirik dalam ucapan, namun bisa menjadi akbar jika plus i'tiqad. Ya, dalam hati ada i'tiqad, makhluk ini setara dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-54, tidak boleh bersumpah dengan makhluk meskipun demikian mulia kedudukan si makhluk. Padahal hal tersebut kan di antara manusia, jika kami tegur karena bersumpah dengan Nabi, dia mengatakan ini Rasulullah. Maka kami katakan hatta sampai-sampai meskipun itu Rasulullah. Maka kita tidak boleh melampaui kedudukan kedudukan beliau. Kita lampaui sehingga berpindah kepada kedudukan rububiyah. Atau kita berikan kepada Nabi sesuatu yang merupakan kekhasan uluhiyah. Adapun riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad yang membolehkan bersumpah dengan Nabi, maka itu riwayat yang tidak sahih dari Imam Ahmad, dan seandainya itu riwayat yang benar, maka bukanlah ucapan seorang manusia siapapun dia menjadi hujah dalam agama Allah. Maka tidak boleh bersumpah dengan Jibril, tidak boleh dengan Mikail, tidak pula dengan Israfil, dengan para nabi, tidak dengan para wali dan orang saleh. Tidak boleh bersumpah dengan hidupmu. Wala bil aisi wal bil milah. Tidak pula dengan kehidupan wal milah dan garam. Wal amanah dengan amanah. Atau dengan kepala ayahmu atau kepala ibumu. Tidak boleh bersumpah bil waton dengan tanah air. Bil muluk dengan para raja, wal umara para amir, wala bi ajdadika kakek wa aslafika dan nenek moyangmu, ataupun kabilahmu, mama aduma al mahlufu bihi, betapapun agung dan mulianya makhluk yang disebut dalam sumpah tersebut. Fala yazalu yahumu al halifu bihi, maka haram bersumpah dengannya. Ada koreksi berkenaan dengan wala bil ais wal milah. Maka kata-kata ais wal milah ini bahasa yang diinginkan adalah bahasanya orang Mesir. Ya, makna asalnya ada makna asal, kemudian ada makna urfi. Ya, untuk al ais wal milah. Mana asal dari al-ais itu roti. Ya, jenis roti tertentu. Ya, terkenal kalau untuk orang yang orang Mesir dan orang yang pernah di Mesir. Ya, roti tertentu yang merupakan al-ais ini adalah makanan pokoknya orang Mesir. Ya, makanan pokoknya orang Mesir. Mereka makan roti ais. Kemudian sedangkan milah artinya ya garam. Ya, kemudian ada makna urfi untuk al-ais wal milah. Makna urfi untuk al-ais wal milah yuriduna biha, yang dimaksudkan oleh orang-orang Mesir ketika mengatakan ais wal milah. Ini gabungan ya, ini jadi satu. Al-ais wal milah itu jadi satu. Bukan sumpah bil ais kemudian sumpah bil milah, bukan. Namun bil ais wal milah itu frase ini atau idiom. Maka makna urfi untuk al-ais wal milah adalah yuriduna biha al-usratu baina itsnaini. Hubungan dekat, pergaulan di antara dua orang. Fa idza kana baina itsnaini silatun wa shadaqatun wa usratun atau isratun, maka jika dua orang ini punya hubungan, ada kemudian persahabatan, ya, dua orang ini ya, kawan dekat, maka orang Mesir akan mengatakan fayakuluna hadani, dua orang ini bainahuma iswal milah. Dua orang ini di antara keduanya iswal milah. Atau misalnya orang Arab mengatakan bainana iswal milah. Artinya ya, kita itu CS dekat, akrab sebagaimana akrabnya garam sama roti is. Di kedekatan yang bagus di antara dua orang itu disebut dengan kedekatan antara garam dengan roti is. Kalau bahasa kita apa berarti ya? Yang kalau pakai makanan ada enggak? Hah? Kedekatan sesuatu. Ada peribahasa yang mirip-mirip? Di medsos itu ada kemudian kalau engkau nasi padang maka aku adalah karetnya gitu ya. Yang pakai makanan nasi padang dan karetnya katanya. Ada yang lain? Ada apa? Selain nasi padang dan karetnya? Ada bahasa yang lain enggak? Untuk mendekatkan dekatnya sesuatu. Nih, kalau bahasa kita ini ya, amplop dengan perangko. Hah? Ya. Amplop dengan perangko dulunya bahasanya amplop dengan perangko. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi ya, amplop dengan ya amplop dengan perangko kalau dulu bahasa medsos ada itu apa nasi padang dengan karetnya. Nah itu orang Mesir kalau mau mengatakan dua orang ini dekat. Okay, roti ais dengan ya, dan garamnya. Nah sebagian orang yaitu orang Mesir ini berarti bahasanya orang Mesir kemudian menggunakannya sebagai kalimat sumpah. Wal ais wal milah. Artinya demi persahabatan. Ini, demi persahabatan, kedekatan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.